Oh, mungkin semua sudah berubah menjadi sama. Satu hal yang takkan berubah lagi, sadarkah kita sedang membeku di sini? Inilah mimpiku, inilah waktunya. Sekarang sampai selamanya. Selama-selamanya, ah.